Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hayya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada keadaan yang baik, di tempat yang baik pula insyaallah, dan pada sebuah aktivitas yang mulia, yaitu di mana kita dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita semua di sini dalam rangka mencari perkara-perkara yang Allah wajibkan bagi kita untuk memahami agamanya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu syar'i atau menuntut ilmu agama sangatlah penting. Ibadah yang sangat agung dan jalan kebaikan dan keselamatan bagi seseorang di dunia dan kelak di akhirat. Menuntut ilmu syar'i sangatlah penting, ibadah yang sangat agung, jalan perbaikan dan keselamatan seseorang di dunia dan kelak di akhirat. Di samping itu, kebutuhan kita terhadap ilmu agama, kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i sangatlah mendesak. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'am wa syarab, li'anna ta'ama wa syarab yuhtaju ilaihi bi adadil anfas. Yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, manusia membutuhkan ilmu agama lebih banyak, lebih besar kebutuhannya terhadap ilmu agama daripada makanan dan minuman. Manusia membutuhkan ilmu agama lebih banyak daripada butuhnya seseorang kepada makanan dan minuman. Dikarenakan kebutuhan seseorang terhadap makanan dan minuman paling dalam sehari, kata Imam Ahmad, sekali atau dua kali. Namun kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama sebanyak tarikan nafasnya. Nah, kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebanyak tarikan nafasnya. Tidak ada dalam setiap detik dari kehidupan kita, tidak ada dari setiap menit dalam kehidupan kita yang tidak butuh agama. Kita semua membutuhkan ilmu syar'i. Kita semua membutuhkan ilmu agama. Tidak ada dalam kehidupan kita, dalam waktu kita yang kosong dari kebutuhan ilmu agama. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Siapapun dari kita menuntut ilmu hukumnya wajib. Baik yang laki-laki ataupun perempuan, wajib bagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Na'am ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita semua untuk memberikan waktu kita, mencurahkan tenaga kita, meluangkan waktu kita, mencurahkan pemikiran kita, mengeluarkan harta kita untuk berjalan mencari menuntut ilmu syar'i. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengawali pembahasan ini dengan penjelasan betapa pentingnya ilmu agama dan seluk-beluknya, serta barakallahu fikum motivasi untuk kita semua tetap semangat apapun kondisi kita, tetap bersemangat apapun keadaan kita, senang, susah, kaya, miskin, banyak problema atau yang lainnya, untuk tetap bersemangat menuntut ilmu syar'i hingga kita bertemu dengan Allah. Na'am ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa sih ilmu syar'i itu? Lalu apa sih ilmu syar'i itu? Banyak para ulama yang memberikan pengertian dari ilmu. Di antaranya Syekh Al-Alama Ibn Thaymin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Beliau mengatakan ilmu adalah ma anzalallahu ala rasulihi minal bayinat wal huda. Ilmu adalah apa yang Allah turunkan kepada rasulnya dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Itu ilmu. Itu ilmu adalah apa yang Allah turunkan rasulnya dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Definisi yang lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, definisi yang paling bagus tentang ilmu agama, kata beliau, ilmu adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ilmu. Maka ini yang kita kejar. Kata Syekh Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Hal-hal yang membuat kita semakin mengenal Allah itu adalah ilmu agama. Hal-hal yang membuat kita semakin mengenal Rasulullah itu adalah ilmu agama. Hal-hal yang membuat kita semakin mengenal Islam itu adalah ilmu agama. Ini yang kita kejar. Penjelasan tentang mengenal Allah, penjelasan tentang siapa Rasulullah, penjelasan tentang agama Islam dengan perinciannya, ini adalah ilmu agama. Ini yang kita kejar. Selain dari itu, maka bukan ilmu agama. Berita-berita politik, informasi koran dan yang semisalnya bukan ilmu agama yang dengannya seseorang dipuji. Nah, ilmu agama adalah yang dengannya seseorang bertambah mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hukum menuntut ilmu syar'i. Apa hukumnya? Hukum menuntut ilmu syar'i sebagaimana dalam sebuah hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, hukumnya wajib. Lalu ilmu yang seperti apa yang hukumnya wajib? Agama Islam luas. Ilmu tentang Islam juga sangat luas. Ilmu tentang Islam, ilmu tentang agama Islam sangat-sangat luas. Sedangkan waktu kita terbatas, apalagi kalau kita lihat semangat kita, lihat keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, ya. Untuk mendapatkan ilmu agama Islam yang luas ini, maka barakallahu fikum, yang seperti apa ilmu yang wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam hadis ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim untuk menuntut ilmu. Disebutkan oleh Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah ini kumpulan ulama-ulama besar yang tergabung dalam Lajnah Da'imah. Ulama-ulama senior, ulama-ulama besar, ulama-ulama dunia yang terkumpul dalam Lajnah Da'imah. Mereka mengatakan dalam fatwanya, al-ilmu syar'i ala qismain. Ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Min huma huwa fardun ala kulli muslim wa muslimah wa huwa ma'rifatu ma yusahahu bihil insan aqidatahu wa ibadatahu wa ma la yas'uhu jahluhu ka ma'rifati tauhid wa diddihi asyirk wa ma'rifatu usulil iman wa arkanil islam wa ma'rifatu ahkamis shalah wa kaifiyatil wudu wa taharah minal janabah wa nahwi dhalika ala hadal makna fasal hadis al masyhur talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Lajnah Da'imah, ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah, si A, si B, si C, hukumnya wajib untuk mempelajari ilmu ini. Yaitu ilmu seperti apa yang hukumnya wajib? Yaitu ilmu-ilmu yang dapat meluruskan insan, yang dapat membenahi seseorang, yang dapat membenahi manusia dari akidahnya, yang dapat meluruskan akidahnya, yang dapat membenahi ibadahnya, yang tidak boleh seseorang tidak tahu, yang tidak boleh seseorang bodoh terhadap ilmu tersebut. Seperti apa? Seperti ilmu tentang tauhid, seperti ilmu tentang lawannya syirik sehingga kita bisa menjauhinya, seperti ilmu tentang pokok-pokok iman, seperti ilmu tentang rukun-rukun Islam, seperti ilmu tentang hukum-hukum sholat, seperti ilmu tentang kaifiyatil wudu, tata cara wudu yang benar, seperti tentang ilmu bersuci dari janabah atau yang semisal dari itu. Atas makna inilah ditafsirkan hadis yang disebutkan di atas yang masyhur, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu syar'i, ilmu agama atas setiap muslim. Jadi yang hukumnya wajib bagi kita untuk mengilmuinya, yang hukumnya wajib bagi kita untuk belajar, yang hukumnya wajib bagi kita untuk mengejarnya, yang kita tidak boleh bodoh, yang kita tidak boleh tidak tahu, yang kita tidak boleh tidak mengerti, yaitu ilmu yang dengannya dapat meluruskan, membenahi, membenarkan akidah kita, ibadah kita, seperti sholat yang benar, puasa yang benar, wudu yang benar, bersuci yang benar, dan yang lain dari itu. Nah, kemudian yang kedua, kata Lajnah Da'imah, al-qismu akhar fardun kifayah. Kalau yang pertama tadi, kalau ditinggalkan, maka dia berdosa. Bahkan ada ilmu yang jika ditinggalkan, seseorang akan terjatuh kepada kekufuran. Seseorang terjatuh akan kepada kesyirikan. Nah, ilmu yang kedua ini, atau ilmu yang dengannya dia berdosa ketika ditinggalkan. Macam yang kedua ini, kata Syekh, yang hukumnya fardun kifayah. Yang hukumnya fardun kifayah. Apa itu fardun kifayah? Naam, yaitu ketika ada seseorang atau sebagian kaum muslimin yang telah mengilmuinya, maka gugur dari kewajibannya dari yang lain. Disebutkan oleh Syekh, wa huwa ma'rifatu sa'iri abwabil ilmi waddin, yaitu mengetahui seluruh pintu-pintu ilmu, seluruh bab-bab ilmu dan agama. Nah, ini hukumnya fardun kifayah. Wa tafsilati masail wa adilatiha, dan perincian masalah-masalah agama berserta dengan dalil-dalilnya, baik dari hadis ataupun dari Al-Qur'an. Wa idza qama bi ba'du saqatal ithmu 'anil baqil ummah, apabila telah tegak sebagian umat, maka gugur dosanya dari yang lain. Ini yang hukumnya fardun kifayah. Seperti tentang perincian hukum jual beli, perincian hukum waris, perincian hukum talak, perincian hukum ini dan hukum itu, yang itu hukumnya fardun kifayah. Jika ada sebagian orang yang telah mengilmuinya dari kaum muslimin, maka gugur dari sebagian yang lain. Dari sini kita ketahui bahwasanya ilmu itu terbagi dua. Ilmu yang hukumnya fardu ain, setiap kita, setiap pribadi muslim wajib untuk mengetahuinya. Kalau tidak mengetahui, dia berdosa. Bahkan ada sebagian ilmu, kalau dia tidak mengetahui, bisa menjadi kufur, bisa menjadi kafir. Seperti memahami makna la ilaha illallah yang benar, syarat-syaratnya, kemudian diamalkan dalam konsekuensinya. Kalau tidak mengilmui ini dan tidak mengamalkannya, bisa jadi kufur. Dan yang kedua, ilmu yang hukumnya fardun kifayah. Jika ada sebagian orang telah mengilmui, maka gugur dari sebagian yang lain. Itu hukum menuntut ilmu syar'i. Kemudian barakallahu fikum, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang keutamaan ilmu agama. Sangat banyak sekali keutamaan untuk menuntut ilmu syar'i. Di antaranya, yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Qurtubi salah seorang ulama besar, beliau memiliki tafsir yang sangat terkenal, sering menjadi rujukan. Nah, ana bawakan tafsir itu pada kesempatan ini. Kata beliau, ai fis sawabi fil akhirati wa fil karamati fid dunya fa yarfa'ullahu al mu'mina 'ala man laysa bi mu'min wal 'alimu wal 'alimu 'ala man laysa bi 'alim. Kata Imam Qurtubi terkait dengan ayat tadi, yaitu maksudnya ditinggikan derajatnya adalah yaitu pahala di akhirat. Allah akan tinggikan pahala di akhirat dan kemuliaan di dunia. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Maka kita lihat, kita saksikan di dunia, dari sisi kemuliaan pun orang-orang berilmu kan diangkat, walaupun dia keturunan misalnya orang dari sisi nasab juga rendah, dari sisi ini dan itu juga rendah, namun ketika Allah berikan dia ilmu agama, Allah angkat dia. Nah, kemudian yang kedua, di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu agama, Allah zat pemilik langit dan bumi beserta isinya. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada nabinya, begitu juga kepada umatnya, memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Dan Allah tidak pernah memerintahkan untuk meminta tambahan harta, tidak pernah. Allah tidak pernah meminta untuk meminta tambahan yang lainnya. Namun Allah memerintahkan untuk nabinya meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Zat yang pemilik langit, zat pemilik langit dan bumi memerintahkan untuk menambah, meminta untuk tambahan ilmu. Adapun yang lainnya tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 11, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang lain tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan. Tambahan harta, tambahan yang lainnya tidak pernah. Namun Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, kata beliau, "Inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yas'alahu mazida ilm. Wa kafa bihadha syarfan li'ilmi anna amara nabiyahu an yas'alahu mazida minhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Cukuplah hal ini menunjukkan keutamaan ilmu, di mana Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang menunjukkan keutamaan ilmu agama. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah ilmu agama adalah warisan para nabi. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil keuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan seorang Arab Badui, kalau disebut Arab Badui ini yaitu seorang Arab yang tinggal di jauh dari kota, Nah, kalau tinggal jauh dari kota, konsekuensinya jauh dari informasi, jauh dari pusat pengajaran, dan yang semisalnya tinggal di pelosok-pelosok gunung, tinggal di lembah-lembah. Nah, ini Arab Badui. Naam. Seorang Arab Badui ini suatu ketika melewati seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau, Abdullah bin Mas'ud ini dalam keadaan sedang mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, sedang mengajarkan hadis kepada murid-muridnya yang berkumpul di sekelilingnya. Seperti kita, kondisinya kurang lebih seperti ini. Arab Badui berkata, orang Arab Badui ini karena tidak terbiasa melihat hal tersebut, berkata, untuk apa mereka kumpul? Untuk apa mereka berkumpul? Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaktasimuna bainahum. Kata beliau, karena warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibagi-bagi kepada mereka. Ini barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwasannya ilmu itu warisan para nabi. Ketika Ibnu Mas'ud sedang mengajar seperti mengajarkan hadis lewat seorang Arab Badui bertanya untuk apa mereka berkumpul. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan untuk mendapatkan warisan para nabi yang dibagi-bagi kepada mereka. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Warisannya para nabi. Kalau kita ingin melihat sebuah keutamaan, tentu itu bisa dinilai dari misalnya kita menilai warisan itu sebuah keutamaan. Ini warisannya, kita dikasih hadiah, ini warisan hadiahnya pejabat. Kira-kira kita menilai itu keutamaan tidak? Pejabat orang besar kan, yang penting ada dapat hadiah berarti dia orang. Ini warisannya ini. Ketika disebut warisan para nabi, nabi orang yang paling mulia di dunia ini, memiliki kedudukan yang tinggi, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang mulia ilmu agama. Kemudian yang keempat, jika Allah menghendaki kebaikan seseorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman agama terhadap orang tersebut. Tanda baiknya seorang hamba bukan dengan banyaknya harta. Tanda baiknya seorang hamba bukan dengan penampilannya yang baik misalnya, atau ganteng cantik. Banyaknya tanda kebaikan seorang hamba bukan banyaknya anak. Tanda kebaikan seorang hamba bukan tingginya kedudukan. Tanda baiknya seorang hamba bukan banyaknya pengikut dan semisalnya. Namun baiknya seorang hamba ketika Allah memberikan pemahaman agama pada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuna fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan agama kepada orang tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kata beliau, "Fihi fadilatul ilmi wa tafaqahu fid din. Wa tafaqahu fid din." Walhathu alaihi wasababuhu annahu qa'idun ila taqwallah azza wa jalla. Kata Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, terdapat pada hadis ini tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan menuntut ilmu agama dan anjuran untuk menuntut ilmu, dan sebabnya karena ilmu akan mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Naam. Ini yang keempat yang menunjukkan bahwasannya keutamaan ilmu agama. Allah tanda kebaikan seseorang dengan diberikan pemahaman agama. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang keenam, ilmu agama kebaikannya akan tetap ada walaupun orangnya sudah meninggal. Kebaikan ilmu agama akan tetap ada, akan tetap mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amalu illa min thalathatin illa min sadaqah illa min sadaqatin jariyah au ilmi yang tawfi au ilmi yang taw yang tafau bi au waladin salih yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, kata beliau, makna hadis adalah bahwasanya amalan mayit akan terputus dengan kematiannya. Ketika seseorang meninggal dunia, sudah dia tidak bisa melakukan amalan soleh, akan terputus, akan berhenti bertambahnya pahala baginya kecuali dalam tiga perkara ini. Kecuali dengan tiga perkara ini. Hal ini dikarenakan si mayit merupakan sebab dari adanya tiga perkara ini. Yang pertama, anak soleh. Anak soleh hasil usahanya orang tua. Yang kedua, ilmu yang dia tinggalkan dalam bentuk taklim atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah jariyah, yaitu wakaf. Nah, disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan keutamaan ilmu agama dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, yang menunjukkan barakallahu fikum keutamaan ilmu agama yang sangat banyak. Kemudian anda bawakan perkataan salaf, perkataan ulama-ulama terdahulu tentang ilmu agama. Dari Abu Hurairah dan Abu Dzar, dua orang sahabat Nabi yang mulia, mereka berkata, kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, "Babun ilmi, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi ra'atin tatawwu." Kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, satu pembahasan ilmu agama atau bab dari bab-bab ilmu agama, atau pembahasan dari pembahasan ilmu agama yang kami pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kata mereka, luar biasa. Kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, bab dari bab-bab ilmu agama, pembahasan dari pembahasan-pembahasan ilmu agama yang kami pelajari lebih kami cintai daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ini kata Abu Hurairah dan Abu Dzar. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Perkataan ini bukan menunjukkan mengecilkan ibadah-ibadah atau sholat-sholat sunnah, tidak. Namun ini ingin menunjukkan bahwasannya, kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang membahas dari pembahasan ilmu agama, lebih kami cintai, lebih kami sukai amalan tersebut daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian perkataan yang lain dari sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Umar, mautu alafi abidin ahwanu min mauti alimin basirun bi halalillah wa haramih. Matinya 1000 orang ahli ibadah lebih ringan daripada matinya 1 ulama yang mengetahui apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkannya. Ini menunjukkan ilmu agama luar biasa. 1 orang ulama meninggal dunia, musibah buat kita semua, musibah buat dunia. Lebih ringan meninggalnya 1000 orang ahli ibadah daripada 1 orang ulama. Ulama yang betul-betul ulama, ulama yang pewaris Nabi, yang tahu ini halal dan tahu ini haram. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bi'ilmi qabla an yarfa'a wa rafa'u halakul ulama." Bagi kalian untuk menuntut ilmu, bagi kalian untuk menuntut ilmu agama sebelum ilmu agama itu diangkat, dan diangkatnya ilmu agama dengan dimatikannya, dengan meninggalnya para ulama. Nah, bagi kita semua barakallahu fikum yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu agama, gunakan kesempatan itu dengan baik. Belum tentu ke depan, na'am barakallahu fikum, akan ada kesempatan menuntut ilmu agama, baik itu faktornya dari diri kita sakit misalnya, atau yang lainnya, atau kesibukan misalnya, atau faktornya dari yang luar nggak ada ustadznya misalnya, atau faktor yang lain misalnya negara chaos misalnya, atau musibah di Palu, musibah seperti di Palu waliyadzubillah, atau yang lainnya, bisa saja. Nah barakallahu fikum, maka bagi kita semua kesempatan mengasih ada, maka kejar ilmu agama yang merupakan yang pokok bagi kita untuk kita ketahui. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa kita menuntut ilmu agama? Naam, dalam mencari ilmu agama kita tidak boleh sembarang orang, karena urusan ilmu agama adalah urusan agama. Sehingga ketika kita menuntut ilmu syar'i harus pilih-pilih orang, harus kita ketahui bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, dengan siapa dia berguru gaul, dengan siapa dia berguru, dengan siapa dia berteman, dengan siapa, dan seterusnya. Karena barakallahu fikum, salah pilih orang akan berakibat fatal di dunia dan kelak di akhirat ketika dia salah menuntut ilmu atau salah berguru. Berapa banyak orang yang ingin baik tidak mendapatkan kebaikan karena salah jalannya. Berapa banyak orang yang semangat menuntut ilmu agama namun belajar kepada orang yang memiliki pemahaman radikal misalnya, atau belajar kepada orang yang memiliki pemahaman liberal misalnya, malah menjadi musuh-musuh agama. 6. Sebagaimana kata Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang tabi'in yang terkenal, Inna hadha ilma dinun fangduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal tentang adab-adab dan etika menuntut ilmu agama. Yang pertama, ikhlas duduknya dia, jalannya dia, mencatatnya dia, mendengarkannya dia. Ilmu-ilmu agama hanya mencari doa Allah, mencari keriduan Allah semata. Mencari keriduan Allah itu diantaranya dengan bentuk dia belajar untuk menjalankan perintah Allah. Dia belajar, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan orang lain. Dia belajar, dia niatkan dalam rangka mengikuti syariat. Dia belajar dalam rangka meniatkan untuk menjaga dan membela agama. Itu diantara niat-niat ikhlas. Dia belajar karena memang dia gak tahu, pengen belajar, setelah itu pengen diamalkan. Setelah tahu, dan kalau bisa dia beritahu orang tentang ilmu yang dia tahu. Itu niatnya, ini di antara niat-niat ikhlas. Kemudian yang kedua, mendahului yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Yang hukumnya wajib bagi kita, maka kita harus kejar. Yang berumah tangga, berarti ilmu yang terkait dengan rumah tangga wajib. Yang profesinya jual beli, sehari-harinya bisnis, maka ilmu yang terkait dengan bisnis wajib. Selain ilmu-ilmu yang lebih wajib dari itu, tentang tauhid, akidah, salat yang benar, dan yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, sabar, continue dan terus menerus. Berapa banyak orang barakallahu fikum karena ketidaksabarannya, karena ketidakseriusannya, karena ketidakcontinuenya, putus di tengah jalan, akhirnya yang dia dapat pun setengah-setengah. Seharusnya dia selesai kitab, sebuah kitab misalnya, dari kitab-kitab tauhid, dari kitab-kitab fikih, dia tidak selesai, yang lainnya selesai misalnya. Sehingga pemahamannya tertata rapi dari bawah sampai atas, tentang tauhid, tentang akidah, tertata rapi, paham dia. Walaupun secara global masalah fikih juga, kalau ditanya dia paham dari bab ini, bab itu, kan dari awal sampai akhir selesai, tertata rapi pemahamannya. Nah, ketika seseorang tidak continue, tidak berkesinambungan dalam menuntut ilmu agama, selain dia tidak akan mendapatkan ilmu agama dibanding yang lainnya, pemahamannya tidak akan tertata rapi. Tanya ini enggak tahu. Loncat-loncat. Naam. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah etika dan adabnya sabar dan continue menuntut ilmu agama. Kemudian barakallahu fikum, di antara etikanya adalah beradab dengan gurunya. beradab dengan gurunya dan etika-etika yang lainnya. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak doa agar kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Tentunya kita semua berkeinginan agar ilmu yang kita cari, agar ilmu yang kita usahakan untuk mendapatkannya bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat buat orang lain. Nah, oleh karena itu, di antara sebab ilmu itu bermanfaat, selain niatnya baik, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Banyak doanya di antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis ini dikeluarkan Imam Majah dan Nasa'i. Begitu juga di antara hadisnya, Allahumma anfa'ni bima 'alamtani, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang aku Ya Allah, berikanlah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat kepadaku. Berilah aku rezeki berupa ilmu yang dengannya Engkau memberi manfaat kepadaku. Dan doa-doa yang lainnya. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu kalau kita melihat barakallahu fikum dari lembaran-lembaran kisah sahabat Nabi, sahabat Nabi dari kalangan perempuan atau generasi yang setelahnya, luar biasa bagaimana mereka semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Para wanita di zaman Rasulullah, luar biasa bagaimana mereka bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam sebuah kisah, ada seorang wanita yang salah seorang utusan dari kelompok wanita, seingat anak dari kalangan Ansor, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya meminta beliau untuk memberikan waktu khusus untuk mengajari beliau perkara agama. Begitu juga dalam riwayat yang lain, sebagaimana sahabiah yang bernama Ummu Sulaim pun bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu agama. Bertanya tentang ilmu agama dan riwayat-riwayat yang lain tentang ilmu agama. Begitu juga dalam sejarah barakallahu fikum atau lembaran-lembaran yang mengisahkan sejarah sahabat Nabi, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan seterahnya. Nah, para wanita di zaman mereka sangat ada di antara mereka yang menjadi ulama. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha menjadi rujukan agama pada masanya. Begitu juga istrinya, begitu juga putrinya Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Ketika datang salah seorang pangeran atau calon pangeran, pangeran ini salah seorang laki-laki yang mulia pada masanya. Orang tuanya raja, paman-pamannya raja dan seterusnya, mau melamar putrinya Sa'id bin Musayyib. Namun Sa'id bin Musayyib menolaknya, tidak menikahkan kepada pangeran tersebut, malah menikahkan kepada muridnya, kepada muridnya yang miskin dan seterusnya dinikahkan. Pada suatu hari muridnya ini yang merupakan suami dari putrinya Sa'id bin Musayyab, gurunya Sa'id bin Musayyab punya seorang murid, si A, menikah dengan putrinya. Si A ini mau berangkat ke ayahnya yang merupakan gurunya. Sa'id bin Musayyab ini salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Luar biasa. Kalau dikatakan ulama saja pada masa itu, berarti keilmuannya luar biasa. Apalagi ini dikatakan salah seorang ulama besar pada masa itu, keilmuannya luar biasa. Banyak riwayat hadis dari Sa'id bin Musayyib. Nah, muridnya ini mau datang keluar belajar kepada ayahnya. Kemudian putrinya ini yang merupakan istrinya si A mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau ke bapakmu belajar agama. Kata sang putri, kata putrinya ini, kamu belajar apa? Ini dan itu. Sini belajar sama aku. Semua ilmu saya itu saya ada pada diriku. Luar biasa. Padahal ini bapaknya seorang ulama besar. Nah, dan banyak riwayat yang lain yang menunjukkan barakallahu fikum para wanita tidak ketinggalan atau tidak kalah dalam menuntut ilmu agama dari kaum laki-laki. Apalagi mereka juga seorang manusia yang diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Wajib untuk menuntut ilmu agama atas setiap muslim. Masuk di sini muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Maka wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Apalagi ada ilmu-ilmu yang merupakan kekhususan bagi mereka seperti tentang haid atau tentang yang lainnya yang merupakan kekhususan bagi mereka. Maka wajib bagi kita semua baik laki-laki atau perempuan na'am memotivasi dirinya, menyemangati dirinya, bertahan dengan segala kesusahan, bersabar dengan segala rintangan untuk tetap kokoh dalam menuntut ilmu syar'i. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, na'am karena menuntut ilmu agama jalan perbaikan buat diri kita sebagai bekal kita di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah pada kesempatan di hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.